Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di malam hari ini bisa bertemu dalam kajian rutin kita yang insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kita Ad-Durarul Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani atau Muhammad Ibnu Ali Asy-Syaukani As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu nafi' bagi kita secara khusus dan kepada siapa yang bisa mengambil manfaat darinya, dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang yang kita cintai, dan secara umum kaum muslimin. Saudaraku ikhwah sekalian, hafizakumullahu jami'an, tentunya yang menjadi pesan pertama bahwa ketika kita menuntut ilmu agama dibutuhkan ketabahan, kesabaran di dalam bermujalasa atau bermajlis dalam menimba ilmu agama. Tentunya dikarenakan apa yang kita kaji sangat luas, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang baru kita ketahui tentunya sangat sedikit. Di sana ada lautan yang la sahilalah, ada lautan yang tidak ada tepiannya, yaitu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika seorang menuntut ilmu, dia memasang niatannya dengan baik dan benar, dan memasang azm, cita-citanya yang kokoh dan kuat untuk meraih ilmu agama. Mudah-mudahan menjadi masukan yang baik bagi kita semuanya. Kemudian kita masuk ke dalam kitab yang baik ini, dan ini adalah akhir dari kitab Taharah dalam kajian ringkas dalam masail fiqh dari kitab Ad-Durarul Bahiyah ini. Qala rahimahullahu ta'ala, kita masih berkaitan dengan ahkamul haid terakhir, wa taqdis siyam, dan wanita yang haid dia mengqadha puasa. tentunya keterangan tentang mengqadha puasa ditetapkan oleh nas, ditetapkan oleh nas, dan dengan nas kita berpijak. Kita tidak mendatangkan analogi, yaitu kias, ketika telah ada nas. Bahkan tentunya yang menjadi pegangan pertama kita adalah nas. Di mana diketahui bahwasanya wanita yang haid ditetapkan untuk mengqadha puasanya, sementara ibadah yang lain tidak ada keterangan qadha yang mesti mereka tegakkan ketika mereka haid. Karena itulah pernah kita menukilkan dan kita ulangi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Al-Imam Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bertanyanya Mu'adzah, murid beliau, seorang yang faqihah, seorang yang diketahui cerdas dan pandai dalam agama Allah Subhanahu wa taala, Mu'adzah rahimahullahu taala, dia bertanya kepada Aisyah, tentang keberadaan wanita haid, mereka mengqadha puasanya dan tidak mengqadha solatnya. Ma balul haid? Taqdis sawma wa la taqdis solata. Kenapa kok wanita yang haid dia tidak mengqadha salatnya tetapi dia mengqadha puasanya? Mendengarkan hal ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Aharuriyatun ans, apakah engkau salah seorang dari kelompok haruriyah, atau apakah engkau mengikuti orang-orang haruriyah? Maka kata Mu'adha, lastu biharuriyah. Kata beliau, saya bahkan bukan haruriyah. Haruriyah adalah satu kelompok khawarij, pertama-tama muncul di dalam sejarah Islam, yang mana orang-orang khawarij mereka melampaui batas dalam ibadah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan akan ada nantinya orang-orang yang sholatnya apabila engkau bandingkan dengan sholatmu tidak ada apa-apanya atau ibadahnya, demikian bacaan Al-Qur'annya, tetapi apa yang dia baca tidak lewat dari tenggorokannya. Ini menunjukkan betapa buruknya kelompok tersebut. Mereka adalah khawarij. Mereka adalah kelompok yang kata Rasulullah seperti dibidikannya anak panah, dan anak panah itu menimpa atau mengenai bidikannya dan menembusnya tanpa bekas, saking demikian melesat kencang dan menembus. Demikian khawarij, mereka keluar dari agama ini atau mereka menyimpang dari agama ini seperti itu. Dan mereka lah yang mengadakan pemberontakan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak terbimbing dengan ilmu agama dan tidak terbimbing dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun memakai pemahaman sesuai dengan pemahamannya, sehingga mereka melihat kalau haid puasa saja mesti diqadha, maka tentunya juga sholat, karena sholat lebih banyak penunaiannya daripada puasa. Tetapi agama ini ketetapannya di sisi Allah. Mereka kaum muslimin hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa terhadap wanita-wanita mereka yang haid dan nifas. Adapun sholat tidak. Sehingga agar terhindar dari tuduhan bahwa ini adalah haruriyah, maka beliau mengatakan, lastu biharuriyah, aku bukan seorang haruri. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dulunya kita, yusibuna dzalika fanu'mar biqada'i shaum wa la nu'mar biqada'i shalah. Dulunya kita wanita juga sama haid, tetapi kita diperintahkan untuk mengqadha puasa saja, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kita berpijak dengan nas, dengan dalil. Apa yang dibimbing oleh dalil itulah yang kita pegangi. Apa yang tidak dibimbing itu berarti kita dilapangkan. Kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga wanita yang haid hanyalah mengqadha puasanya, tidak mengqadha salat dan yang lainnya. Inilah yang tentunya ma'ruf, suatu yang maklum, suatu yang diketahui dan menjadi kesepakatan kaum muslimin terhadap wanita yang haid. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita kembali kepada keterangan haruriyah ans sebagaimana tadi disebutkan mereka adalah kelompok Khawarij. Dan Haruriyah ini nisbah kepada Al-Harur, yaitu sebuah kampung di Kufah. Sebuah kampung di Kufah, di sana mereka orang-orang Khawarij muncul dan berkumpul. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga dari awal Islam, negeri Irak dan bagian-bagiannya sudah dilanda fitnah, dan itu sampai nantinya hari kiamat. Sampai nantinya hari kiamat, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Atau sampai nantinya datangnya hari kiamat. Ini adalah akhir dari pembahasan haid. Jadi wanita yang haid mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya. Kemudian mengqadha puasa bagi wanita yang haid di luar Ramadan tentunya, karena sifatnya qadha, kalaupun mereka telah memutuskan puasanya dengan haid berturut-turut 7 hari paling sedikit, ataupun mungkin lebih kurang daripada itu, ataupun mungkin lebih daripada itu, sebagaimana sudah diterangkan bahwa tidak ada keterangan yang pasti tentang kadar kapan selesainya haid dan kapan berakhirnya haid. Hanya saja menjadi sebuah adat kebiasaan bagi para wanita, mereka yang lebih mengetahui. Namun keumumannya 7 hari. Maka mengqadha-nya tidak mesti setiap hari. Tidak mesti setiap hari. Mengqadha-nya bisa mereka tegakkan dengan kelapangan waktu mereka. Kelapangan waktu mereka, yaitu bisa dengan berturut-turut kalau mereka lapang, bisa dengan memisah-misahkan. Kemudian wanita yang qadha, apabila dia telah menunaikan qadha-nya, dia tidak boleh membatalkannya. Karena qadha gambaran penegakan puasa wajib. Qadha gambaran penegakan puasa wajib. Atau qadha merupakan pengganti daripada puasa wajib. Berbeda dengan puasa sunnah, dia boleh membatalkan puasanya. Tetapi apabila puasa qadha, karena mengganti sebuah kewajiban, dia tidak boleh membatalkannya. Sehingga apabila dalam keadaan dia menegakkan puasa qadha, mendapatkan undangan pernikahan misalnya, atau undangan makan misalnya, maka dia tetap melangsungkan puasanya, dia tidak membatalkannya. Berbeda dengan ketika dia menegakkan puasa sunnah, maka ketika dia mendapatkan undangan, dia bisa membatalkannya dengan menyambut undangan. Sehingga keadaan puasa orang yang menegakkan puasa qadha seperti puasa wajib. Seperti puasa wajib, dia berniat, dia menegakkannya dengan sempurna sampai terbenamnya matahari. Dan tidak boleh pula dia membatalkan karena keinginan untuk hubungan intim suami istri. Berbeda dengan puasa sunnah, Kalau puasa sunnah bisa dia membatalkannya. Tetapi kalau puasa qadha dia harus menahannya sampai dia berbuka puasa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian mengqadha puasa kafarah 2 bulan berturut-turut ketika terjadi jima', maka menegakkannya dengan berturut-turut sebagaimana nas, kapan dia tidak menegakkannya secara berturut maka dia harus kembali ke awal lagi, karena nasnya adalah syahrain mutatabi'ain, 2 bulan yang berturut-turut, artinya berturut-turut setiap hari sampai 2 bulan. Sehingga kalau suatu waktu dia gagal maka dia harus memulai dari awal lagi. Dia harus memulai dari awal lagi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikiannya berkaitan dengan qadha wanita yang haid. Tentunya tadi sudah kita dapatkan keterangannya, berbeda dengan qadha-nya wanita yang dia menggagalkan puasanya karena jima', Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Mungkin ada satu lagi yang menjadi keterangan bagi kita. Wanita yang mengqadha, apakah dia mengqadhanya alal faur atau alat tarahi, dengan segera atau bisa menundanya? Ulama berselisih pandang. Sebagian mereka melihat alal faur dan sebagian mereka melihat alat tarahi. Namun Allah Ta'ala a'lam bisawam, karena puasa itu adalah kewajiban dan itu adalah hutang. Kewajiban, dan ketika seorang tidak menegakkannya berarti dia berhutang, maka hutang untuk segera ditunaikan, dibayarkan, dipenuhi. Karena itu bagi wanita menunaikannya dengan segera ketika tidak ada halangan dan yang merintangi. Adapun hadis Aisyah bertanya dan kemudian disampaikan oleh Rasulullah penegakannya di bulan Syaban, di sini maqam khilaf dari sisi para ulama. Namun yang benar penegakan Aisyah di bulan Syaban bukan karena menunda, tetapi penegakannya karena tidak sempat untuk menegakkannya kecuali bulan Syaban. Sehingga wanita yang memiliki hutang puasa dan mesti mengqadha puasanya, ketika dia lapang dan tidak ada yang menghalangi atau merintangi, dia alal faur, segera menegakkan puasanya. Dia tidak menunggu masuknya bulan Syaban, atau dia tidak menunggu dengan mengakhirkan penegakannya. Sebagaimana tadi dikatakan, ulama berselisih pandang, namun Allah Ta'ala a'lam bisawab. Yang lebih menenangkan demikian Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullah, wan-nuffasu aktsaruhu 40 yawma wa la hadda li aqallihi wa huwa kal hayd wa huwa kal hayd. An-nuffasu atau an-nifas atau orang-orang yang nifas ataupun nifas. An-nufas, orang-orang yang nifas, yaitu wanita yang mendapatkan keadaan kondisi nifas ataupun nifas, yaitu dari amalan nifas tersebut kebanyakannya 40 hari. 40 hari. Kebanyakannya 40 hari. Tentunya sebagaimana haid ini melihat sisi kebanyakan wanita dengan keadaannya 40 hari. Namun yang jelas kalau seandainya mereka kurang dari 40 hari dan benar-benar dinyatakan bersih dari nifasnya, maka tidak ada keberatan baginya untuk menegakkan amalan sholat dan yang lainnya karena nifasnya kurang dari 40 hari. Adapun apabila ternyata nifasnya lebih dari 40 hari, maka juga tidak ada dosa baginya. Setelah 40 hari ternyata masih nifas, dia masih menahan sampai selesainya nifasnya. Sehingga tidak ada keterangan yang pasti dari riwayat tentang harus 40 hari. Harus 40 hari. Tetapi kebanyakannya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis, kebanyakannya 40 hari. Dan sudah kita sebutkan nifas sama dengan haid. Nifas sama dengan haid. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Asy-Syaukani, aktsaruhu 40 yawman wala hadda li aqallihi, tidak ada batasan seberapa lama atau tidak ada batasan sedikitnya waktu nifas itu kapan. Karena tidak adanya nas. Wa huwa kal haid, dan dia itu seperti haid, yaitu hukum nifas seperti haid. Tidak puasa, tidak sholat, tidak ada jima, dengan tentunya suami istri sampai bersih dan suci. Sampai bersih dan suci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian setelah dia suci sebagaimana haid, dia mandi, mandi suci, dia mandi suci. Sehingga seorang wanita kalau seandainya dia telah selesai dari nifas, dia menegakkan mandi suci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada hadis yang menyebutkan 40 hari 40 malam bagi wanita nifas. Tetapi hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya al-Imam Ad-Darqutni dan demikian al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, sehingga kembali kepada hukum asal tadi, bahwa tidak ada batasannya, tidak ada tentunya keterangan berapa lama nifas itu, bisa saja kurang dari 40 hari, bisa saja lebih daripada 40 hari, atau kebanyakannya 40 hari. Oleh karena itu, beliau Al-Imam Syaukani membawakan apa yang menjadi adat kebiasaan dalam masalah ini, yaitu 40 hari. Bahkan pernah ditanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yus'al dhalika an-nisa. Tentang hal ini ditanyakan kepada para wanita, mereka lebih paham kapan selesai nifasnya, kapan selesai haidnya, ditanya kepada wanita. Dan wa ahlul ma'rifah, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang tentunya nifas tersebut dan haid. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang baik bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, qala al-imam asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, kitabus shalah. Berkata al-imam asy-Syaukani rahimahullah, kitab salat. Alhamdulillah yang telah membimbing kita menyelesaikan kitab taharah, sehingga kita sampai kepada akhir kitab, dan kita memulai untuk masuk dalam kitab as-shalah. Dan kitab shalah, kitab yang agung, sebagaimana kitab taharah, seorang penuntut ilmu atau bahkan seorang alim ulama tidak pernah merasa bosan dan tidak pernah merasa jemu untuk mengkaji dan membahasnya. Karena semakin dikaji, semakin dibahas, semakin banyak faedah dan semakin banyak keterangan yang menjadi bekal, baik itu dalam tentunya kitab shalah dan yang berhubungan dengannya kitab taharah. Karena itulah para ulama, mereka bahkan menyendirikan penulisan tentang kitab shalah. Berapa banyak ulama menyendirikan tentang penulisan kitab shalah. Dan dari ulama mutaakhirin yang kita dapati, yang kitabnya sangat menjadi rujukan, bahkan kitab terbit dengan tiga terbitan. Pertama dengan terbitan talkhis, kedua dengan terbitan menyebutkan secara keseluruhan tetapi tidak merinci pendalilan, terakhir setelah wafatnya beliau dikeluarkan kitab Al-Asr yang menyebutkan secara keseluruhan disertai pendalilan dan keterangan-keterangan. Yang kita maksud di sini adalah Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mujaddid Muhammad ibnu Nuh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab yang azim, yang kitab beliau dipuji dan para ulama menghasung untuk membacanya, mengkajinya. Tidak hanya dari mereka fuqaha, tetapi bahkan muhaddisin. Karena itu kitab beliau sangat baik menjadi pegangan rujukan bagi para penuntut ilmu, tentunya selain menambahkan keterangan kitab salat yang lain. Kitab Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani tadi disebutkan keluar dengan tiga sajian kitab, yaitu talkhis, menyebutkan ringkasan pokok-pokok masalah, kemudian kitab sifat salat sendiri yang menerangkan secara gamblang tapi tidak menyebutkan secara rinci keterangan-keterangan pendalilan, kemudian yang terakhir kitab Aslu Sifatis Salatin Nabi, yang itu mengeluarkan keterangan-keterangan tahqiq tahrid dan keterangan-keterangan pendalilan demikian pendapat yang sangat memberikan bimbingan kepada siapa yang membacanya. Karena itu para ulama mengatakan seorang ulama pun tidak merasa cukup, mereka butuh kepada kitab tersebut. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau juga banyak memberikan pujian kepada Kitabus Shalah atau kitab sifat salat Nabi guru beliau Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan kitab beliau, kitab sifat salat itu diajarkan di ma'had beliau, di markas beliau Asy-Syaikh Muqbil dengan keridhaan dari beliau dan arahan dan anjuran dari beliau. Kemudian beliau pula mengatakan tidak pernah mendapati kitab yang sempurna dan sangat memberikan bimbingan kepada Kitabus Shalah dari kitab Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Namun sebagai manusia tentunya tidak ada yang sempurna. Manusia tempatnya kelalaian, kealpaan, dan tentunya tempatnya ketergelinciran. Yang sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, ketika kita membahas Kitabus Shalah bukan berarti kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan keterangannya dahulu, tetapi kita merasa butuh dengan keterangan-keterangan yang ada. Terlebih tadi sudah dikatakan pembahasan Kitabus Shalah pembahasan yang para ulama tidak pernah bosan dan jemu untuk membahasnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan keterangan-keterangan tambahan darinya. Kita azan salat Isya terlebih dahulu. Bismillah. Qala rahimahullahu taala Kitabus Shalah. Kitab salat, kitab yang membahas tentang ahkamus shalah. Dan salat itu adalah amalan yang khusus yang ma'lum ditegakkan oleh seorang yang beriman mulai dari takbiratul ihram sampai salam, sampai dia menutupnya dengan salam. Salat itu sendiri adalah perkaranya adalah rukun sebagaimana maklum bagi kita semua. Buniyal Islam ala khamsin, salah satunya iqamus shalah, menegakkan salat. Kemudian tidak ada didapati perselisihan di para ulama tentang kewajibannya yaitu salat lima waktu. Dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, tidak ada khilaf dari para ulama umat bahwasanya salat lima waktu adalah wajib, dan siapa yang menyelisihinya wa man khalafa dzalik kafar, siapa yang menyelisihinya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla. Kemudian juga suatu yang disepakati oleh ummah dengan dalil kitab dan sunnah tentunya adalah salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Ini adalah fardu yang mesti ditegakkan kecuali bagi seorang musafir. Maka bagi musafir, salat yang 4 rakaat tadi menjadi 2 rakaat kecuali maghrib dan subuh. karena maghrib dan subuh 3 rakaat dan subuh 2 rakaat. Demikian yang menjadi pengetahuan yang pasti di sisi kita semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, babul awal mawaqitus shalah, bab yang pertama tentang waktu-waktu salat, tentang waktu-waktu salat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya waktu-waktu salat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin waktunya adalah waktu yang telah ditetapkan, kitaban mauquta, sehingga mereka tidak mengada-ngada dengan waktu tersebut dan mereka tidak membuat dengan waktu tersebut. Alhamdulillah yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini sehingga berkenaan dengan waktu-waktunya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat 5 waktu tersebut dengan dimulai waktu awal dan dengan waktu akhir. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Jibril datang kepada Rasulullah 2 kali untuk mengajarkan waktu-waktu salat. Beliau mendatangi dengan awal waktu subuh, awal waktu zuhur, awal waktu asar, awal waktu maghrib dan awal waktu isya. Kemudian Jibril datang lagi mengajarkan kepada beliau dengan waktu yang akhir dari waktu salat. Waktu akhir salat subuh, waktu akhir salat zuhur, waktu akhir salat asar, maghrib dan isya. Karena itu kita berpegang dengan keterangan tersebut. Kapan kita menunaikan tidak sesuai dengan waktu tersebut, maka salatnya tidak sah. Siapa menegakkan salat di luar waktu, baik itu sebelum masuk waktunya ataupun setelah lewat waktunya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Karena itu pula, menyinggung tentang ahkamus sholat, maka yang pertama disinggung adalah waktu-waktunya. Waktu-waktunya. Demikianlah disebutkan di sini oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala. Awal waktu zuhri zawal, kata beliau, awal waktu salat zuhur itu zawal. Zawal yang diinginkan awal waktu salat zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat dari tengah langit. Dari tengah langit. Kita perumpamakan jam 12 siang, matahari itu berada tepat di arah atas langit. Kita perumpamakan karena waktu juga apa? Bergeser. Kita perumpamakan dengan perumpamaan bahwa tengah siang itu jam 12, matahari berada di poros tengah atau berada di tengah langit. Maka apabila matahari itu tergelincir, terseret, tergelincir ke arah barat menuju tempat terbenamnya, tergelincir sedikit saja, maka itu sudah menunjukkan masuknya waktu zuhur. Itu menunjukkan masuknya waktu zuhur. Sehingga bayangan benda telah nampak pada benda. Bayangan benda telah nampak pada benda. Anggaplah benda ini. Maka apabila matahari itu tergelincir ke arah barat, tentunya bayangan benda ke arah timur akan tampak. Maka pada saat itu masuknya waktu apa? Waktu zuhur. Demikian dikatakan waktu zawal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pengajaran Jibril memulai salat zuhur waktu zawal. Ini waktu awal salat zuhur. Siapa yang menegakkan sebelum zawal berarti dia menegakkan belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir daripada salat, waktu salat zuhur itu, masiru dhilli syai'i mithlahu siwa pai'iz zawal. Dan akhir waktu salat zuhur itu masiru dhil syai', yaitu kisaran bayangan benda seukuran dengan benda tersebut, kecuali fi zawal, kecuali bayangan zawal. Maksudnya, kita tadi telah mengatakan apabila fi zawal sudah nampak, berarti masuk waktu duhur. Maka akhir sholat duhur, apabila bayangan benda sama dengan benda tersebut. Apabila bayangan benda sama dengan benda tersebut. Anggaplah ini 1 meter misalnya. Anggaplah. Maka bayangan benda juga harus 1 meter. Kecuali dengan fi zawal. Maksudnya, apa yang sedikit dari fi zawal ditambahkan dengan 1 bayangan benda tersebut. Dengan demikian masuklah waktu, berakhirlah waktu apa? Waktu sholat zuhur. Berakhirlah waktu sholat zuhur. Jadi bayangan benda ditambah dengan fe'zawal. Fe'zawal yang kita katakan tergelincir sedikit matahari, nampak fe'zawal, ditambah dengan 1 bayangan benda yang menjadi ukuran tersebut. Itu akhir waktu apa? Waktu zuhur. Akhir waktu sholat zuhur. Dan kata beliau, wa huwa awwalu waqtil 'ashr, dan dia adalah awal waktu sholat al-'ashr. Sehingga antara zuhur dengan 'ashr tidak ada kerenggangan waktu. Tetapi selesai waktu sholat zuhur langsung masuk sholat 'ashr. Langsung masuk sholat al-'ashr. Di mazhab Abu Hanifah, Hanafi, waktu asar itu dengan 2 kali bayangan benda. Waktu asar itu dengan 2 kali bayangan benda. Kalau 2 kali bayangan benda, kalau kita lakukan praktek di lapangan, 2 kali bayangan benda akan didapati cahaya matahari itu mengemuning ke arah orange senja hari. Berbeda kalau dia 1 kali bayangan benda, matahari masih apa? Masih sangar, yaitu masih panas. Masih cerah. Kalau 2 kali bayangan benda, matahari menjadi orange cahayanya, mengemuning, dan demikian yang kita dapati di lapangan. Karena matahari dengan 2 kali bayangan benda telah dekat masuk ke arah ghurub. Telah masuk ke arah apa? Terbenamnya. Namun mazhab Abu Hanifah demikian, dan dalam masalah ini kata para ulama telah ganjil mazhab Hanafi dalam masalah ini. Telah ganjil mazhab Hanafi dalam masalah ini. Sehingga yang benar satu kali bayangan benda dan ditambahkan dengan fa'za zawal. Ini mazhabnya jumhur. Di sana jumhur juga berselisih apakah perlu ditambah atau tidak. Tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Syaukani di sini, na'am dengan menambahkan fa'zawal. Fa'zawal yang tidak terlalu banyak, hanya sekedar tergelincirnya matahari kemudian ditambah satu kali bayangan benda. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika matahari telah sampai kepada satu kali bayangan benda, atau benda telah sampai kepada satu kali bayangannya, sudah masuk waktu apa? Waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu wa huwa awal waqtil asr. Dan itu adalah awal waktu salat asar. Wa akhiruhu ma damatish syams baydha naqiyah. Dan akhir salat asar ma damatish syams, apabila didapati matahari masih saja baydha naqiyah, masih saja dengan warnanya yaitu cerah, sehingga tidak menunggu matahari berwarna bercahaya dengan cahaya warna apa? Orange. Tidak menunggu na'am matahari dengan cahaya orange, karena dengan cahaya orange tersebut itu bahkan telah habis waktu apa? Waktu sholat al-asr. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di kamar Aisyah dan didapati matahari demikian. Matahari dalam keadaan cerah. Baydha naqiyah. Sehingga siapa yang ingin menegakkan sholat asar, dia menghindari matahari dalam keadaan bercahaya apa? Bercahaya orange kemuning, yang itu menunjukkan telah hilangnya waktu apa? Sholat. Telah lenyapnya, telah berlalunya sholat. Waktu sholat al-asr. Dia hanya melihat bahwa waktu awal sholat asar dengan satu kali bayangan benda, dan akhirnya madamati syams baydha, selama matahari masih apa? Masih bercahaya dengan cahaya yang terang. Ketika setelah berwarna orange, itu berarti menunjukkan telah habis waktu dan tidak ada lagi waktu sholat al-asr. Kemudian antara sholat asar dengan sholat maghrib ada jarak. Antara sholat asar dengan maghrib ada jarak. Berbeda tadi sholat duhur dengan apa? Sholat asar tidak ada jarak. Selesai sholat duhur masuk sholat apa? Masuk sholat asar. Adapun selesai sholat asar, maka ada jarak dengan masuknya waktu sholat maghrib. Jarak yang ada ini adalah jarak yang pertama. Seorang dilarang untuk sholat padanya. Seorang dilarang untuk sholat padanya. Karena itu dilarang sholat sunnah ba'da sholatil asr. Tidak ada sholat sunnah ba'da sholatil asr. Illa zawatul asbab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Sholat yang memiliki sebab itu, misalnya sholat tahiyatul masjid. Seorang masuk ba'da sholatil asr, maka pendapat yang benar dalam sholat tahiyatul masjid ba'da sholatil asr boleh ditegakkan. Karena dari sholat yang memiliki sebab. Seorang masuk ke masjid, dia ingin duduk, dia ingin bermajlis di masjid, maka kata Rasulullah, jangan engkau duduk terlebih dahulu kecuali apa? Kecuali engkau telah menegakkan, kecuali engkau menegakkan dua rakaat. Ini yang disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Maka karena ada sebab dia menegakkan salat yang tidak memiliki sebab tidak dikerjakan karena berhadapan dengan pertama larangan, yang larangan ini pertama makruh dan larangan yang kedua haram. Makruh dan haram, makruh dan haram. Larangan menegakkan salat ba'da salat al-asr dibenci, dan kemudian apabila telah masuk matahari pada satu posisi keadaan di mana penyembah berhala matahari menyembah matahari, maka haram untuk melakukan salat pada waktu itu karena tasabbuh dengan orang-orang kafir musyrikin yang menyembah matahari. Menyembah matahari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dia tidak menegakkan salat ba'da salatil asr illa qada'an, kecuali qada', tadi sudah disebutkan dengan sebab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima tamu ba'da salat duhur. Dan setelah salat duhur ini beliau tersibukkan dengan tamu itu, beliau tidak menegakkan salat rawatib ba'da salat duhur. Sementara beliau apabila melakukan satu amalan, beliau pastinya akan menegakkannya selamanya, dan kalau tidak menegakkannya di waktu itu beliau mengqadha. Beliau mengqadha. Jadi apabila beliau menegakkan satu amalan, beliau pasti akan melakukan amalan tersebut terus menerus. Sehingga ketika beliau tidak bisa mengamalkannya, beliau mengqadha di waktu yang lain. Beliau mengqadha di waktu yang lain. Di saat menerima tamu pada waktu ba'da salati zuhur, beliau belum salat rawatib. Kemudian beliau tidak memiliki waktu karena setelah itu masuk waktu salat asar. Beliau tidak memiliki waktu kecuali menegakkan salat asar terlebih dahulu, barulah ba'da salatil asar beliau menegakkan qadha salat apa? Rawatib zuhur. Sehingga salat sunnah yang beliau tegakkan setelah salat asar itu adalah qadha dari apa? Dari salat rawatib ba'da zuhur. Jelas ya? Jadi ba'da salat asar tidak ada salat. Tidak ada salat kecuali yang ada sebab, yang ada kewajiban. Yang ada sebab, yang ada kewajiban. Kemudian antara selesainya waktu sholat asar yang ditandai tadi dengan apa? Putih dan mengemuning. Itu sudah menunjukkan selesainya sholat apa? Sholat asar. Waktunya. Maka waktu tersebut di sisi para ulama atau sebagian para ulama, waktu itu adalah waktu yang dikatakan waktu mutar. Waktu yang terpaksa untuk ditegakkan sholat bagi siapa yang belum menegakkan sholat asar. Misalnya orang yang terlupa. Misalnya orang yang tertidur. Atau misalnya orang yang sakit. Maka waktu tersebut dipakai untuk waktu orang yang mutar, terpaksa. Selama tidak ada sebab, selama tidak terpaksa, maka sholat asar pada waktunya saja. Dan sholat-sholat yang lain tidak dikerjakan setelah sholat asar. Karena tadi disebutkan ada larangan dari Rasulullah penegakan sholat asar ba'da sholat. Penegakan sholat ba'da sholat al-asar dengan larangan. Karahah dan nantinya larangan kepada apa yang haram karena menyerupai apa? Menyerupai penyembah berhala yang menyembah matahari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian orang-orang munafik, mereka paling senang mengakhirkan waktu sholat. Karena itu mereka menegakkan sholat di saat waktunya telah berakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyinggung, wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Apabila mereka menegakkan salat, mereka menegakkannya dengan bermalas-malasan. Maknanya mereka tidak mau menegakkan kecuali setelah selesai waktunya. Karena itu dari hadis afdhulul a'mal as-salatu ala waqtiha, ada isyarah bahwa seorang mukmin bersegera menegakkan sholatnya selain dia mendapatkan suatu amalan yang utama, dia pun tidak boleh menunda sholatnya. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada alasan yang membenarkan seorang mukmin mengakhirkan sholatnya. Seorang mukmin mengakhirkan sholatnya, tetapi dia menyegerakan untuk menegakkan sholat. Karena diinginkan dengan waktu sholat ada dua. Waktu mudhayya dan waktu muwassa. Waktu yang sempit dan waktu yang lapang. Karena sholat ada waktunya sempit, ada waktunya yang lapang. Diinginkan dengan waktu yang lapang, kata mereka para ulama, kata para fuqaha, itu bagi yang memiliki uzur a'zar. Adapun yang tidak memiliki uzur atau a'zar, dia menyegerakan. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah tadi, tidak ada alasan untuk mengakhirkan sholat. Tidak ada alasan untuk mengakhirkan sholat, illa kecuali orang yang memiliki uzur. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa akhiruhu madamati syams bayda nakiyah, dan akhirnya ketika matahari itu masih terang mengemuning, itu akhirnya, dan di luar waktunya apabila dua kali bayangan benda itu bahkan sudah berwarna apa? Orange. Sudah berwarna apa? Berwarna orange bayangan benda. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, wa awal waktil maghrib ghurubus syams, dan awal waktu salat maghrib dengan terbenamnya matahari. Dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari ditandai dengan masuknya lingkaran matahari ke permukaan bumi. Ini tentunya dengan apa yang kita biasa melihat, matahari itu masuk lingkarannya ke permukaan bumi. Itu namanya ghurub. Ketika telah masuk waktu sholat apa? Maghrib. Ketika belum masuk, maka belum masuk waktu sholat maghrib. Dan ketika telah masuk, walaupun suasana masih terang, itu telah menunjukkan waktu sholat maghrib. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, para sahabat selesai sholat maghrib, mereka keluar dari masjid Rasulullah, mereka masih bisa melihat anak panah mereka dilemparkan jatuh di mana. Mereka masih bisa melihat anak panah mereka lemparkan, mereka lihat jatuhnya di mana. itu ba'da sholatil maghrib. Menunjukkan bahwa penegakan sholat maghrib, terbenamnya matahari walaupun langit masih bercahaya apa? Dengan bias matahari. Sehingga itu pula waktu maghrib disegerakan. Terbenam masuk maghrib. Tidak menunggu cahaya gelap. Dan ini berkaitan dengan buka puasa, iftarnya seorang shaim. Buka puasanya orang yang berpuasa. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apabila matahari ke arah barat dan kegelapan mulai tampak di arah timur, maka berbuka orang yang berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa awwalu waqti maghrib ghurubus syam wa akhiruhu dhahabus syafaqil ahmar. Dan akhir daripada waktu maghrib hilangnya, lenyapnya cahaya merah di langit. Tentunya dari bentuk keajaiban yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ketika matahari terbenam dan datang malam, cahayanya itu masih membias sampai pun datang kegelapan malam. Sehingga cahaya biasanya itu kalau bertemu dengan malam memerah. Dan itu bisa dilihat di langit. Apabila cahaya memerah itu di ufuk, memerah ini telah hilang, itu berarti telah selesai waktu maghrib. Dan setelah selesai waktu maghrib, wa huwa awwalul isya, dan dia itu adalah awal salat isya. Sehingga waktu maghrib dengan waktu tersebut, terbenamnya matahari, cahaya kemerah-merahan masih ada, kemudian lenyap, itu waktunya sempit. Karena itu para ulama, di antara mereka seperti Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, waktunya cuma satu waktu, tidak ada waktu yang lain. Karena itu ketika masuk waktu maghrib, segera untuk menunaikan sholat maghrib. Jangan menunda karena khawatir ketika ditunda telah masuk waktu sholat apa? Isya. Karena waktunya amat sempit. Cahaya merah itu cepat hilangnya di atas langit apabila masuk waktu malam. Adapun sholat isya waktunya muwassa, waktunya lapang. Akan nanti kita dapatkan keterangannya di sini setelah ini tentunya. Tetapi waktu maghrib waktunya cepat. Maka untuk segera ditunaikan dan tentunya tidak ditunda penunaiannya. Karena itu juga ada peringatan keras bagi orang yang berbuka puasa untuk tidak berlama-lama menegakkan sholat maghrib. Karena waktu maghrib sedikit. Dari mana dia bisa memastikan bahwa waktu maghrib telah lenyap sehingga dia menunda? Dari mana dia bisa memastikan waktu maghrib masih ada dan belum lenyap sehingga dia menunda? Sehingga disarankan, dihimbau bagi kita mengikuti bagaimana Rasulullah berbuka, yaitu dengan memakan beberapa buah kurma kemudian menegakkan sholat. Karena yang diinginkan dengan iftar yaitu membatalkan puasa, dengan berbuka puasa dan memakan beberapa kurma itu dengan itu maksudnya dengan memakan beberapa kurma membatalkan puasa, bukan dengan masuk buka puasa mengenyangkan perut kita, itu bukan membatalkan, itu namanya mengenyangkan. Tetapi membatalkannya, membatalkannya yaitu kita memakan apa yang bisa membatalkan puasa lantas kita sholat. Barulah ba'da sholat maghrib yang disegerakan tersebut kita boleh menunaikan hajat kita yang lain dari makan dan minum. Jadi waktunya waktu yang sempit. Demikian. Kemudian nampak bagi kita tadi para sahabat Nabi, mereka selesai sholat maghrib masih melihat apa? Anak panah mereka dilempar kemana dan jatuh di mana? Nampak bagi kita bahwa mereka juga menyegerakan sholat apa? Menyegerakan sholat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak menunda sholat maghrib. Tidak menunda sholat maghrib. Demikian yang berbuka puasa, jangan karena berbuka puasa menunda sholat maghrib. Tetapi dia menegakkan sholat maghrib dengan segera. Dan kemudian barulah dia setelah sholat maghrib menunaikan makan dan minum. Atau hajat yang dia butuhkan dari makan. Makan dan minum. Dan setelah berakhirnya atau hilangnya cahaya merah. Menunjukkan masuknya waktu apa? Awal sholat isya. Sehingga maghrib dengan isya waktunya apa? Bersambung. Waktunya bersambung. Demikian. Dan paling sedikit waktu adalah waktu maghrib. Paling sedikit waktu adalah waktu maghrib. Paling panjang waktu adalah waktu apa? Waktu isya. Isya paling panjang. Karena waktu isya dari hilangnya cahaya merah nanti akan masuk sampai dengan pendapat yang paling benar sampai tengah malam. Hilangnya cahaya merah sampai tengah malam. Tengah malam itu kalau kita bagi dua malam, maka jam 7 itu jam 1. Jam 7 malam itu jam 1. Sementara jam untuk paruhan malam itu 12 jam. Jam 7 berarti jam 1. Jam 12 itu jam 6. Itulah tengah malam. Itulah tengah malam. Jadi waktunya cukup panjang. Mulai maghrib yang sedikit hilang cahaya merah mulai sampai berjalan isya. Adapun waktu sholat duhur ditandai dengan tergelincirnya matahari dan bayangan benda seukuran benda tersebut. Kalau kita ukurkan dengan jam, ya tidak lama. Demikian waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dengan masuknya fajar shodiq dan nampaknya pagi, terbitnya matahari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan di malam hari ini. Untuk sementara waktu kita sampai kepada akhir waktu sholat apa? Akhir waktu sholat maghrib. Kita belum masuk waktu sholat isya. Tapi akhir waktu sholat maghrib itu masuknya waktu sholat isya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.